ku berpikir, dapatkah kita terus coba mendayung perahu kita, menyatukan ingin kita sedang selalu saja hilaf yang kecil mengusik bagai angin berhembus kencang goyahkan kaki kita. Genggam tanganku jangan bimbang, tak usah lalai dikenang naif diri yang pernah datang. Jadikan pelajaran sayang, dengar bisikanku dada kita, terima aku apa adanya, jujur hati yang kita jaga. Mengapa selalu saja hilang yang kecil bagai ombak yang besar goyahkan kaki kita. Genggam tanganku jangan bimbang, tak usah lagi dikenang naif diri yang pernah datang. Jadi kan pelajaran sayang, dengar bisikanku indah, coba lapangkan dada kita, terima aku apa adanya, jujur hati yang kita jaga. Kau ingin lupakan aku, ku tak tahu apalah daya.